ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. أما بعد، Hadrotil Mukarramin yang mulia, segenap para alimin ulama, para asatidz, para guru, para orang tua, wabil khusus guru-guru yang hadir malam ini, di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Malik SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Solahuddin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad SAG, yang sama kita hormati Ketua Musola Nurut Taqwa Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Naman, Ketua RW 04 Al-Mukarram Bapak Haji Dahlan Marzuki, dan yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Haji Isa Bustami, dan segenap panitia penyelenggara peringatan maulid, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah majlis zikra maulidir rasul yang insyaallah hadir dan kumpul kita di musola yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita Allah catat sebagai amal ibadah. Berkumpul kita malam ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, dan Allah berikan ganjaran limpahan pahala yang berlipat ganda. Kita berharap pula malam ini kita berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita telah mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dan ibu-ibu di atas diam. Ibu ya. Kalau ibu ngomong, saya ngomong, ada saingan saya. Diam. Bocah bilang engkau di atas. Yang punya anak mulutnya bekep. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, kita sering hadir ke acara peringatan maulid. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, bahkan dari majlis ke majlis, siang malam kita sering kumpul dan hadir peringatan maulid. Ada pertanyaan kecil. Ada yang nanya, Ustaz, sebenarnya siapa sih yang nyuruh kita maulid? Siapa, Bang? Bang, kalau mata melotot ditanya gimana? Yang nyuruh kita maulid hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah nyatakan jelas, ayatnya sudah kita hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, apa yang saya mau contoh? Kan Nabinya udah kagak ada, Rasulnya udah wafat. Kalau Ustaz Haji Naman, orang yang masih jomblo, gak mau dicontoh. Bener, Bang? Ini Nabinya udah kagak, Rasulnya udah Rasulnya sudah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya ulama dulu pada cerdas, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Orang kalau disuruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener kan? Ulama dulu paham, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul yang namanya Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Dibar, ada Maulid Simpudurur, ada Maulid Afiyah Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Makanya intinya maulid, ya baca maulid, bukan ceramah. Makanya ngamplopin yang baca maulid perlu gedean. Nah, intinya maulid, baca maulid, bukan ceramah. Saya main ceramah dikasih syukur, ya kagak, ya tandain. Canda, ngerti nama, canda. Saya kan gak ngara amplop. Isinya juga enggak, Bu. Nah, yang penting jumlahnya. Kalau isinya daun itu amplop. Canda namanya, canda. Jangan dipikirin. Ya, kalau ada usaha ini. Jadi ulama dulu pada cerdas, pada paham, Pak. Maka tadi yang kita baca, yang kita dengarkan tuh selawat lantunan luar biasa. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali dibalas oleh Allah 10 kali. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang namanya disebut berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat baca, selawat, Mbak. Selawat bikin adem. Orang tua dulu hidupnya pada berkah, lihat mama kita tuh. Sambil ngapain aja gak lepas baca selawat. Masak baca selawat. Cuci piring, goreng tempe, ngulek bikin sambal tuh baca selawat orang dulu. Makanya emak kita tuh masakannya sedap-sedap. Nah, bener-bener kan? Orang dulu mah apik memasak juga. Rapat kudungannya ditutup semua tuh palanya pakai kudungan. Makanya jarak kejatuhan rambut. Ibu-ibu sekarang bukan pada selawat. Orang dulu mah sambil goreng tempe enak kita dengerin. Ya Muhaimin ya Salam Salina wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak kita dengerin, enak selawat tempe angus. Dia laki-lakinya makan marah-marah, nyaluk apa tempe angus ini gara-gara Muhaimin, Pak. Lah Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, Pak, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat? Iya, Pak, mari gue makan tempe. Itu gue makan tempe selawat. Orang sekarang ibu-ibu gue masak rambut beliau. Mulai keselama lagi, goreng tempe nyanyi mulu. Wanita mana pasti katakan apabila suami ringankan kau siksa aku, kau cerai aku, segala kau punya istri baru. Lakinya dengar kagak jadi masak, habis kompor dengan penjahit. Coba kalau pakai selawat enak jadi adem. Mau ngapain aja selawat, datang sama laki pakai selawat kok enak. Bahkan gak boleh kesel malu dari mana. Ayo kita datang, tapi sebelum datang selawatan dulu. Begitu lakinya namanya Ahmad. Wah, ditunjukkan matanya Ahmad ya Habibi Ahmad. Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Lakinya balas, memang bininya namanya Rabia. Makanya pengarang Rawi sering kita baca tuh. Nahnu jironum bilal arami aramil ihsani wal ada Rawi. Tahu artinya? Jadi pokoknya bisa. Namanya Rawi. Jadi pengarang Rawi udah ngomong, kami ini yang ngarang Rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah, tuh mental bahkan kami tinggalnya di situ. Wabihim min khawfihim aminu, dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang anaknya Rawi benar-benar temannya Nabi. Mulih dari dulu gak ada. Mulih. Jadi bukan Nabi. Justru yang bid'ah itu ulang tahun, itu bid'ah. Itu ulang tahun kerja orang stres. Memang ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain. Lilin mau ditiup, dinyalain dulu. Habis dinyalain, jatiup. Permat, itu lilin. Ini pakai nyanyi, mak kita, ngkong kita bang, kalau pakai ulang tahun umurnya panjang sampai karat. Bener bu? Iya. Orang sekarang belagu beli kuetan, taruh kelilingnya nih happy birthday to you, happy birthday to you. Kayaknya ulama dulu, Pak. Makanya di Rawi itu sering kita baca, Pak. Kita buka lembaran Rawi pertama tuh ada Assalamu alaikum Zainab. Assalamu alaikum Asgar Asnia. Ada kan di Rawi? Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa Rasulullah dikatakan penghias para nabi? Pertama, Rasulullah itu Pak, sebelum lahir ceritanya udah ada duluan. Nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Itu tadi dibaca pakai Amir itu dalam Maulid Ibah. Anallahu niyasan kabil akbar. Qala 'allamani bi tawrata ila shibran wahidan kana yahtimu wa yudkhilu sundu falamma mata abi fatatu wa ila bi nabiyyun yakhruju akhirul zaman mauridu bi makkah wa hijratuhu bil madinah wa sultanuhu bisyam. Bu, diam-diam neng, itu batu jangan bangun neng, wah bukan kalau teman, nah ini, terus next mana, habis sudah. Is, sampah doang ya. Gak dapat gesek. Duit. Kalian jangan pada bercanda, jangan pada dengerin aja. Ini jangan sampai mengulang. Heh. Heh. Ngomong mulu, ngapain ini? Lu ngomongin gua. Ya diam, oke. Diam, dengerin. Ini ceramah begini, boro-boro nguntungin balik modal di lokal. Jadi orang kalau ngeliatin ke saya, jadi ngeliatin gue tiap jalan itu kan. Jadi kalau saya. Dulu kan sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat. Kitab Taurat dia hafal semua. Sehingga diajarkan kepada anaknya yang namanya si Anto. Ini kalau bahasa kita begini nih, toh lo pelajarin di kitab Taurat sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar jangan lo pelajari. Apa ini? Wa yudkhiluhu sunduq, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak lo dengar kata mah, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Anak dulu dengar kata. Maka orang dulu tuh bocah dulu, kalau dilihatin, diprototin nama emak sama bapaknya takut. Bocah sekarang, jangankan kita omelin. Ya enggak, kita prototin, kita omelin, tegur sama bapaknya jelomok. Emak lu bapak, emak lu bapak. Emak dalam mat, lu orang bapaknya. Berani. Anak dulu dengar kata, maka kalau kata bapaknya jangan, jangan. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak dibuka sama anaknya. Ternyata yang selembar itu di dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama kagak meleset kata nanti. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita kurang tepat. Bapak-bapak ngakul aja. Bininya bunting 9 bulan ngomong siapa aja. Lu lihat bini gua nih. Enggak perlu beranak anaknya pasti anak gua putih bersih kulitnya. Emak bapaknya kulitnya putih. Pas keluar lutungnya. Prediksinya meleset. Kalau ngomong enak benar ya bang, prediksinya salah. Lu lihat ini, ntar pilkada nomor 2 pasti menang Ahok Jarot, lah belum tentu. Sekarang kita sumpahin Ahok biar mati. Kalau mati kan bakal ngikut pilkada. Ya bang ya, amin. Takut banget sama Ahok. Gua aja yang kurus kecil berani. Ini orang banyak beli, kalau diambil lain, kalau dikatakan, ngomong, diambil ya. Emang CV-nya aja bohong, bagaimana belum? Karena ini itu resik. Benar bang, kita enggak benci Cina-nya, kita enggak benci Kristen-nya, tapi yang kita benci omongannya. Kita demo turun demo kita jalan kaki demo 411 beling kita dari Istiqlal terus bares krim nyampe balai kota nyampe patung kuda nyampe depan istana keliling kita kayak tuang 212 turun lagi kita demo duduk di depan Monas kayak kita lagi wukuf pergi haji wukuf duduk ini kan wukuf udah toh udah tinggal jumrohnya belum mati jumroh bang jumroh itu ambil batu repangin udah tersangka udah begitu banyak yang belain. Saya udah ngatur lagi bang, bener lagi demo. Wah wow, orasi nih Ustaz Tilek bakal jawara dari Marunda. Yang 30 orang digerumutin kagak lari. Udah bagaimana mau lari bang, 30 orang. Kalau bangun diinjak, kalau bangun diinjak.

beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katira, wa subhanallahi bukrata wasila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir udah bisa ngomong. Kalau di sini ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Benar? Kita gara-gara om telolet, telolet, om telolet, geger itu bang. Benar. Apalagi bayi baru lahir bisa ngomong. Gak tahu. Ini luar biasa. Makanya pada selawat bang, insya Allah berkah. Kita bakal dapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu bukan hanya di hari kiamat, tapi syafaat itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ini kelar murid, mama selawat mbak, mbak selawat enggak? Selawat mbak? Selawat. Yang kalau ibu-ibu, ibu-ibu kalau baca selawat mau bu, getol ya mak. Mau pengajian aja bang, ibu-ibu tuh kalau ngaji sebelum ngaji jam 1 tengah hari uang-uang. Itu bahasa Mandarin itu uang-uang. Kemari uang-uang itu dia sambil nungguin temennya yang datang ke majelis taklim, ya hidupnya speaker, ya colokin mic sambil selawatan. Enak kita dengerin ibu-ibu mah lagu selawat, dia kreatif. Lagu dangdut dibikinnya selawat, dia enak kita dengerin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ya Syahni wa Daraji, Al-Fatah ya Haji, Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Uhayl al-Judi wa Karami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Enak. Kemana senyum ngatuk, no, lu bisa, lu juga bisa. Gua pakai lagu dia nih, selamat kali gua. Muhammadinul Mu'ayyad Bizurina bi'amma ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, jadikan fadlu min Allah, Nabi Husin, Nabi Muhammad. Temennya yang ngatuh, kan kalau doang bisa, aku juga bisa. Oh, bagu cindai. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Siti Nur Haliza. Oh, no, Siti Nur Haliza. Ini Siti oleh ibu-ibu mah kreatif. Ada nenek-nenek kalau mau malah selawatan, mau bisa selawat ya dia pakai syair doang. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Kemana yang malas nyautin di rumah? Ibu-ibu bakal ngaji, nyuci kolor suami, malam membol dua kalinya. Aduh, panitia salam undang Ustaz, panitia salam undang Ustaz, Ustaz PA diundang. Tapi yang dikatain PA pada tawa ya, abang ibu-ibu ini pokoknya malam ini kita backup berdamai. Ngapain ya bu ya, biarin lah tawang aja, tawang bermalam. Orang yang kalau mau tawang cuma dua, yang satu sakit, yang satu utama banyak. Nih selamat bang, insyaallah berkah. Alhamdulillah, ya Rasulullah Zainal Anbiya, penghias para nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Beda sama kita bang, kita nih kalau kemana-mana bawa kotoran di dalam perut kita. Kita jalan-jalan kotoran di perut banyak,

Kalau lima-limanya bersatu, ada dalam simbol masyarakat kita. Apa itu lima jari? Yang pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kalau kerja sudah dijempolin sama pemerintah, cakep. Kudu kerja sama sama pemerintah, sama pejabat. Yang ini namanya tunjuk. Siapa tunjuk? Tunjuk itu simbol dari agnia, orang kaya. Di kampung kita kudu dari orang kaya. Ini tunjuk simbolnya orang kaya. Orang kaya kalau kuda-kuda kena tunjuk, rapi bang. Bang, tolong musolanya dengan pasien yang bagus, semuanya cakep ya, dua tingkat. Itu kalau orang kaya yang tunjuk, rapi musola. Coba kita yang susah, yang miskin tunjuk-tunjuk sembarangan. Ah, kita pukul orang, kembang monjen lu. Tunjuk-tunjuk. Orang kaya mau beda, nilai kumpul begini bang, tentu tuh orang kaya. Temennya sudah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat apa ya? Buat dan gelap masuk angin tadi apa ya? Saya kerokin apa minum doang angin ini bang ya? Gue baik bang, orang kaya tentu. Coba kita yang susah fisik kerja sebarangan. Katanya kita setan lu, gue buang. Aku tahu-tahu diri, aku hapus dan jumpang lu. Ini tunjuk orang kaya. Yang ini jari tengah. Jari tengah simbol dari ulama. Ustaz, kiai, ustazah adanya di tengah. Jari tengah, jari yang paling tinggi, jari tengah. Adanya di tengah, netral, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol dari anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis. Yang ini namanya kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol dari kaum perempuan. Biar kecil antep nih kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelur sama perempuan. Nah, bener nih bang. Wah, ini kecil-kecil jangan sembarangan. Fleksibel, bisa masuk hidung, masuk ke kuping. Nah, kita ngecek kayak kita nelon atau apa pakai kelingking. Kalau di kampung saya kan banyak yang pada miara ayam tuh, dicek tuh pakai kelingking. Nelor atau kangkangin, gak pakai kelingking ngeceknya. Gak mungkin pakai jempol, gak boros. Sian bola yang lebih. Maka lima-limanya bersatu, kompak. Ada pejabatnya, ada orang kayanya, ada ulamanya, ada anak mudanya, ada kaum perempuannya, kaum wanitanya. Bersatu kompak. Seperti siapa? Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya sahabat yang terkenal ada lima. Siapa itu? Yang pertama Abu Bakar. Siapa ini Abu Bakar? Abu Bakar sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana. Tempat Rasulullah curhat, tempat Rasulullah tukar pikiran. Di kampung mesti ada orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang kejemur, yang bisanya nyalain doang. Hei anak muda, salah lo itu. Yang bukan bagaimana kok? Ah, aku juga bingung. Ya, no, keluar. Usah gitu ya, orang kampung gue bocah kampung kan mulut-mulut gomelin. Ini dia lagi. Nah, dia menurut dia. Sampai pun bakal main buka putih. Nah, lo. Baterainya habis itu. Kartunya lagi nyambung itu. Kartu gaplek lo. Ayo, dengerin. Ada namanya cakap itu. Mama, Pak Jenta, kata lo kenal udah gua. Insya Allah, jadi orang besar. Ini ya, mau yang muda-muda, bang benar, saya mau muda saya maju. Golok aja saya ludahin meleleh. Ludahnya meleleh digolok. Goloknya yang meleleh. Ini luar biasa bang, ada Abu Bakar. Di kampung kita kalau ada yang dituain enak hangat kampung rasanya. Yang kedua ada siapa? Ada Umar bin Khattab. Siapa itu? Umar bin Khattab, imam jenderal. Jawara. Yang berani berjuang. Sekarang kalau beliau turun semangatnya ke Habibana, Habib Rizik, Umar bin Khattab. Eh, ngaji lu, ikutan anak muda. Macam-macam ada yang gangguin, lu bilangin gua. Kalau ada yang macam-macam, gua bacok batang layarnya. Begitu, berjuang buat agama. Amin. Ada jawaranya. Yang ini namanya siapa yang ketiga? Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa ini? Hartawan, bisnismen. Duitnya banyak. pengusaha berani berjuang berkorban dengan hartanya buat agama, buat perjuangan Rasulullah di kampung kita. Justru kita nyari yang begitu, cari pengusaha donatur, nyari Usman yang rada susah. Nyari Usman yang rada susah. Ini nyari Usman. Tong, lu bikin apa? Acara Maulid. Ya udah, gua nyumbang. Mau apa lu? Kiai mau balik, udah amplop urusan gua. Pokoknya promosinya. Mau apa konsumsi semua? Kebuli, ayo gua beliin. Ayo Bapak, semuanya nyari yang begitu rada susah. Ini kita kan Maulid udah ke belakang banget. Udah mau mikir masih Maulid yang bikin Maulid. Kenapa bikin proposal dulu nyari dana? Bener bang? Iya, kita kadang-kadang kulit banget dikasih nampan buat mulit bu, ini nampan isinya, isi nasi ntar buat mulit mas, nasinya berat banget dikasih buat nabi pelit banget, nasi raskin ntar buat nabi pelit banget, ibu gitu launya telur di dada, dikasih putih telur ya Allah, dalam banget telur ayam negeri, maka ibu lebih sekanya buat nabi pelit banget. Nih, nyari isinya Usman. Insyaallah di kampung kita ada donatur yang model begitu. Amin. Yang keempat siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa? Tokoh pemuda yang berani berjuang, bahkan nyawanya ditaruhkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumah Rasulullah dikepung habis. Malam itu dipagar putih sama kafir Quraisy. Di dalam rumah Rasul bertiga, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Kau Ali, gantikan tempat tidurku. Kau tidur di tempat tidurku di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarnya Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, demi agama, saya siap berjuang mati sekalipun. Biarin taruhannya nyawa menggantikan tempat tidur Rasulullah. Itu jawaban anak muda yang soleh. Coba jawaban anak muda minta, enggak begitu. Ali itu ganti tempat tidur gua, lu yang mau dibunuh tadi, gua lu ganti aja tempat tidur sini ya. Ke jangan saya ya Rasul, enggak, Abu Bakar aja yang gua. Ini jawaban anak pinter. Beda dengan anak muda yang soleh. Ya yang muda-muda siap gantiin yang tua. Mau sholat cakep di sini anak muda, bagi tugas yang ada anak muda. Laki-laki pikir lu yang ada di mama, laki-laki doanya ntar terakhir. Begitu, kadang-kadang ada laki-laki mau sholat cakep, kompong ngempos. Mana ada subuh? Antongan tetangga mau sholat ngomong, ke bos apa tuh pak? Bener bang, ada tuh yang namanya nyebut hayya ala sholat, hayya ala sholat, gigi atas gigi bawah perlu ketemu. Lembar giginya belum pernah mati. Hayya ala jalan, hayya ala jalan. Kacang banyak protein juga ada kacatan. Alhamdulillah yang menangani, alhamdulillah yang menangani, yang menangani, yang menangani, yang menangani, yang menangani, yang menangani, yang menangani, yang menangani, makanya gede. Tokoh pemuda yang kelima siapa yang terkenal? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu? Istri Rasulullah sendiri yang berjuang lahir batin, hartanya, jiwa raganya dihibahkan semuanya, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan. Insyaallah kampung kita kalau ada lima jari, ada pejabatnya, ada orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, dan kaum perempuannya bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahan di antara kita yang namanya kelingking bang, sweet ketemu sama jempol. Anak-anak juga tahu pasti yang kalah jempol. Kelingking sweet ketemu sama jempol, yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang-kadang sering duduk sama perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara digoda perempuan. Nabi Adam makan buah kulit di surga, siapa yang dorong-dorong? Kelingking. Aceng Fitri berhenti jadi Bupati Garut gara-gara kelingking. A'agim jarang ceramah di TV gara-gara kelingking. Kelingking pengaruhnya luar biasa, hati-hati. Cuman kelingking sweet ketemu sama telunjuk, kalah kelingking. Kalah kelingking. Kelingking kalah telunjuk. Telunjuk tadi orang kaya. Oh kelingking kalah sama telunjuk. Makanya perempuan asal niat duit udah tekok aja kira-kira. Yang buah, yang ada duit, baunya duit aja tahu.